tamboli na libulu na kufa na kobanga eloko te Pende tino makasi, izali koko lisangaye. Ota andi mesa, liboso nanga. Kuponangai etondima solo malamu pengo loko kenangai ikolo nyonso na bomoyangai penga na kufanda na ndako na yawe kino suka na bomoyangai.